بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه ومن والاه أما بعد maka semoga Allah merahmati kita semua. Kita lanjutkan pembahasan mulakhas fa'idil lughatil arabiyahnya sampai di al-fa'il juz pertama ya. Ini qa'id an-nahwi. Insyaallah sudah sampai fa'il kita ya. Ini baru masuk fa'il atau gimana? Oh, udah lewat bahkan, masya Allah. Wah, udah lewat ya. Poin 9 ya. Baik. Qad yuhdzaful fi'lu wa yabqal fa'ilu. Qad yuhdzaful fi'lu wa yabqal fa'ilu. Saya pengen tanya dulu sebelum kita terangkan ya. Di sini kan kita bacanya qad yuhdzaful fi'lu. Apa masalahnya kalau kita baca qad yahdzifu? Maksud saya dibaca sebagai fi'il mabni lil ma'lum. Apakah problem kalau dibaca qada yahdziful fi'l? Oh, gitu. Berarti kalau dimaklumkan qada yahdziful fi'la. Nah, masalah enggak itu? Problem enggak kalau dibaca begitu? Qada yahdziful fi'la. Enggak juga ya. Jadi sah saja dibilang dibaca dengan qada yahdziful fi'la. Biasanya ke alinahu gitu ya. Baik. Jadi memang karena enggak kita dapati di sini fa'ilnya, walau bisa saja mungkin ya kita beralasan fa'ilnya berupa dhamir mustatir, takdirnya huwa kembali kepada nuhat atau yang lainnya lah kan begitu. Ya, namun kalau saya lebih cenderung ini kita baca ya mabni lil majhul qad yuhdzaful fi'lu. Ya, kan begitu. Jadi dibaca begitulah. Qad yuhdzaful fi'lu wa yabqal fa'il. Nah, kalau yang ini baru mabni lil ma'lum ya. Dan tersisa fa'ilnya. Jadi poin 9 ini beliau menerangkan ataupun menjelaskan terkadang ya qad kalau masuk ke fi'il mudhari itu faedahnya apa? Iya, faedahnya li taqlil ataupun li takthir. Ya. Jadi terkadang kalau kita bahasa Indonesia kan terkadang. Jadi bukan sungguh ya. Sungguh dibuang fi'il enggak ya. Karena faktanya ya ada dibuang kadang enggak kan gitu. Jadi di sini cuma terkadang fi'il itu dibuang dan yang tersisa tinggal fa'ilnya. Iya, atau kadangkala fi'il itu dibuang dan yang tersisa tinggal fa'ilnya. Fa'il ada tapi fi'il enggak ada. Kok bisa ya? Dibuang fi'ilnya kan gitu. Contohnya kayak apa? Yang yuk, oh kan bacaan juga sekarang. Enggak, ya beko. Ya beko. Iya. Oh, ada baqiya ya beko, ada baqiya ya beki. Iya. Ini ya beko ya. Ini ya beko. Ya silakan lihat di kamus ya. Ada dua. Baqiya ya beko atau beko ya beko ya, lupa saya jadinya. Coba lihat di kamus lah. Coba silakan lihat di kamus. Jadi memang ada ya beko, ada ya beki, intinya begitu ya. Ada ya beko, ada ya beki. Jadi waya beqal fa'il. Kadangkala fi'il itu dibuang dan yang tersisa fa'ilnya doang. Contohnya kayak apa? Kullu 'amin wa antum bi khairin. Ya, kullu 'amin wa antum bi khairin. Kullu marfu'un. Ya. Marfu'un ala annahu fa'ilun. Wa aina al-fi'l? At-taqdir yuqbalu yuqbilu ya. Yuqbilu kullu 'amin wa antum bi khairin. Itulah takdirnya. Ini berarti apa? Al-fi'lu mahdhufun. Yuqbilunya itu yang enggak ada gitu. Iya, yuqbilunya itu yang enggak ada, yang dibuang. Iya. Nah, tinggallah fa'ilnya. Jadi kullu fa'ilun li fi'lin mahdhufin taqdiruhu yuqbilu. Kan gitu. Setiap masuk tahun, kira-kira begitu ya. Setiap masuk tahun wa antum bi khairin. Dan engkau dalam keadaan dan kalian dalam keadaan baik. Dan kalian dalam keadaan baik. Nah begitu. Ini yang kesembilan. Jadi kata beliau begitu ya. Qada yuhdaful fi'lu wa yabqal fa'il. Seperti ungkapan kullu amin wa antum bi khairin. Kullu itu kita rafa'kan karena dia sebagai fa'il dari fi'il yang dibuang yang aslinya yuqbilu kullu amin wa antum bi khairin. Yang ke-10. Al-aslu ayyaqa'al fa'ilu ba'da fi'lin kal-amthilati sabiqah illa anna kullan minal masdari aw ismil fa'ili aw sifatil musyabbahati qad ya'malu amalal fi'li fayurfa'u fa'ilan. Rafa'a yarfa'u kan? Ya, rafa'a yarfa'u ya, fayurfa'u fa'ilan. Nah, jadi kata beliau, poin ke-10 ini beliau menjelaskan sebenarnya ataupun aslinya ya. Aslinya ya, fa'il itu terletak setelah fi'il sebagaimana contoh-contoh yang telah lalu. Ya. Jadi sebenarnya ataupun aslinya yang namanya fa'il itu mestinya terletak setelah fi'il sebagaimana contoh-contoh yang sudah lalu. Baik itu di poin 9, poin 8, poin 7, poin dan seterusnya. Illa an kullan. Illa anna kullan. Hanya saja ya, hanya saja bahwasannya setiap dari masdar ya, hanya saja bahwasannya setiap dari masdar, setiap dari isim fa'il, ini sirah maksudnya. Jadi setiap dari sirah masdar, setiap dari sirah isim fa'il, setiap dari sirah sifat musyabbaha, setiap dari tiga itu aja ya. Setiap dari sirah masdar, setiap dari sirah isim fa'il, setiap dari sirah sifat musyabbaha, itu terkadang beramalan seperti amalan si fi'ilnya. Di mana si masdar, si isim fa'il, si sifat musyabbaha itu bisa ngerofakkan fa'il. Berarti kesimpulannya, ada kalanya nanti kita dapati fa'il itu dirafakan atau sebagai pelaku bukan dari fi'ilnya, melainkan sebagai pelaku dari masdar, dari isim fa'il, dari sifat musyabbah. Nah, begitu maksudnya. Sehingga apa? Sehingga masdar, isim fa'il, sifat musyabbah tadi pun merafakan, ya merafakan fa'il tersebut karena dia sebagai fa'il. Sebetulnya yang namanya fa'il itu terletak ataupun terjadi karena fi'il. Tapi ini terjadi karena masdar, ini terjadi karena isim fa'il, ini terjadi karena sifat musyabbah bismil fa'il. Jadi setelah ketiga itu tadi ada kalanya terdapat fa'il. Yang sebetulnya yang namanya fa'il itu terletak setelah fi'il, tapi ada kalanya si fa'il akan terletak setelah isim fa'il. Fa'il terletak setelah sifat musyabbah bismil fa'il. Fa'il terletak setelah masdar. Di mana tiga jenis sirah ini itu beramalan seperti amalan fi'ilnya. Yarfa'ul fa'il. Merafa'kan iya, fa'il. Contohnya kayak apa? Contohnya ja'ar rajulu. Ar-rajulu fa'il. Kalau ini lumrah. Ya, kenapa? Karena terletak setelah fi'il. Ja'ar. Ja'ar rajulu ar-rajulu fa'il. Al-fadilu. Ja'ar rajulu al-fadilu. Akhuhu. Akhuhu. Telah datang seorang telah datang lelaki yang punya keutamaan, gitu bahasa kita ya. Ya, yang punya keutamaan. Telah datang lelaki yang punya keutamaan itu saudaranya. Telah datang lelaki yang punya keutamaan itu saudaranya. Siapa yang punya keutamaan? Saudaranya. Kan gitu. Atau telah datang lelaki yang kaya itu saudaranya. Berarti yang kaya adalah saudaranya. Kan begitu. Nah, maka kalau ar-rajulu itu jelas fa'il dan lumrah karena terletak setelah fi'il. Lalu bagaimana dengan akhuhu? Ya akhuhu fa'il. Loh, tapi dia tidak terletak setelah fi'il, kan begitu? Ya. Memang iya, dia tidak terletak setelah fi'il, namun terletak setelah isim fa'il, yaitu al-fadilu. Jadi al-fadilu inilah yang membuat akhuhu jadi fa'il, sehingga dia dirafa'kan oleh al-fadilu. Jadi dengan kata lain, al-fadilu yarfa'u akhuhu. Al-fadilu yarfa'u akhuhu. Al-fadil merafa'kan akhuhu. Nah, begitulah dia jadinya. Jadi kalau misalkan ada orang mengatakan akhuhu fa'il, tapi kita gak dapat fi'ilnya, nah bisa jadi memang yang merafa'kan si fa'il itu bukanlah fi'il. Karena memang apa? Karena memang ada di poin ke-10 ini dikatakan terkadang masdar isim fa'il sifat musyabbaha itu bisa beramalan seperti amalan fi'ilnya. Nah, begitu. Contoh lain, dakhaltu bustanan ta fa'il, lumrah. Kenapa? Terletak setelah fi'il ataupun terjadi karena fi'il. Ya. Tapi bagaimana dengan lanjutannya? Jamilan bustanan jamilan mangziruhu. Mangziruhu. Nazara yang zuru ya, mangzaruhu ya. Iya, mangzaruhu. Afwan. Ya, karena kan nazara yang zuru ya, berarti ikut wazan maf'alun ya. Mangzaruhu. Isim apa berarti ini? Iya, isim makan ya. Jadi aku telah melihat kebun yang indah pemandangannya. Kebun yang indah pemandangannya. Apa yang indah? Pemandangannya. Kan begitu. Nah, jadi mangzaruhu itu kita rafa'kan karena dia sebagai fa'il. Mana fi'ilnya? Gak ada fi'ilnya. Terus siapa yang merafa'kannya? Sifat musyabbah bismil fa'il, yaitu jamilan. Jadi jamilanlah yang membuat mangzaruhu itu dibaca rafa. Jadi kalau ditanya mana amil mangzaruhu? Jamilan. Mana amil ar-rajulu? Ja'a. Mana amil akhuhu? Al-fadil. Begitulah dia. Amil ar-rajulu ja'a, amil akhuhu al-fadil. Kan begitu. Nah, jadi manzaruhu fa'ilun li sifatil musyabbaha. Itu jamilan. Fa'il bagi sifat musyabbah, yaitu jamilan. Hah? Bukan musyabbah ya. Iya. Karena dia karena fi'ilnya adalah syabbaha yusabbihu. Syabbaha itu artinya menyerupakan. Ya. Dan kalimah-kalimah ini diserupakan dengan isim fa'il. Nah, diserupakan berarti pakai shighah isim maf'ul musyabbaha. Kalau musyabbih itu berarti shighah isim fa'il, yang berarti yang menyerupakan. Ya, dia bukan yang menyerupakan, tapi dia justru diserupakan. Ya. Beda kalau menyerupai. Nah, kalau menyerupai baru ya, syabih. Nah, kalau misalkan menyerupai baru pakai isim fa'il. Jadi syabihun bismil fa'il. Ya, sifatun syabihatun bismil fa'il. Fa'ilus fa'il musyabbahati jamilan. Iya, ya. Jadi fa'ilun lisifatil musyabbahati. Tapi kalau dia pakai mujarrad, ini kan pakai mazid ya. Kalau dia pakai mujarrad, baru pakai sighah isim fa'il. Cuma kalau pakai mazid, ya tentunya dia pakai sighah isim maf'ul jadinya. Begitu. Jadi salah ini, Ustaz. Oh, di situ musyabbiha ya? Iya, musyabbaha ya. Karena diserupakan dengan isim fa'il. Ya, karena kan musyabbaha itu berasal dari kata syabbaha. Syabbaha menyerupakan. Bukan menyerupai ya, tapi menyerupakan. Beda ya dengan menyerupai. Kalau menyerupai itu mujarratnya. Syabiha yashbahu. Itu mujarratnya. Ini mazidnya. Syabbaha yashbihu. Atau dengan kata lain begini, ikut bab fa'ala yufa'ilu. Nah, begitu. Jadi kalau dia mujarratnya baru pas. Kalau mujarratnya? Iya. Jadi kalau mujarratnya lisifatis syabiha bil bismil fa'il, begitulah dia. Yaitu sifat yang serupa, ya, sifat yang serupa dengan isim fa'il, begitulah dia. Sifat yang serupa dengan isim fa'il. Adapun kalau ini sifat yang diserupakan, lain, ya. Jadi yang serupa dengan yang diserupakan berbeda. Begitu. Nah, diserupakan. Iya, bukan. Nah, kalau itu baru enggak, kalau musyabbih berarti menyerupakan, bukan menyerupai. Kalau menyerupai syabih. Syabihun, ya, bukan syabih. Bukan syabih, ya, tapi syabihun. Ikut wazan fa'ilun. Menyerupakan, iya, beda, ya. Jadi menyerupakan dengan menyerupai lain, gitu. Itu beda, ya. Nah, begitu. Kalau menyerupai itu serupa, ya. Cuma kita ngomongnya menyerupai. Entah ada, entah nggak menyerupai dalam bahasa Indonesia pun nggak tahu saya. Saya pikir nggak perlu menyerupai, ya. Cukup dibilang serupa aja, ya. Ya, dia serupa dengan Ahmad. Jadi nggak perlu dia menyerupai Ahmad, nggak perlu, kan. Dia serupa dengan Ahmad, kan, gitu. Kan gitu. Nah, demikian. Itu kan bahasa kita aja itu, ya, bahasa pasaran atau gimana. Tapi entahlah, ya, coba dilihat di KBBI apa ada menyerupai, ya. Ya kalau ada, ya, ya mau enggak mau lah kita akui ada, ya. Cuma saya pikir buat apa menyerupai, ya? Ya cukup dibilang serupa aja, kan, gitu. Atau menyerupai itu sebenarnya memang serupa gitu, ya. Maksudnya itu bukan bentuk ta'diyah gitu. Ya itu. Iya. Ini kalau enggak salah waktu belajar ada kata-kata misalnya sengaja ada maknanya, gitu. Ada maknanya gitu, ya. Misalnya ada makna sengaja, misalnya nggak sengaja, misalnya tertabrak itu maknanya nggak sengaja. Sengaja gitu, ya. Oh, iya betul betul. Sengaja lagi misalnya. Nggak tahu juga kalau itu, cuma ada kalanya begitu. Iya betul betul, tertabrak itu artinya tak sengaja, ya. Jadi imbuhan ter itu menunjukkan tidak sengaja gitu, ya. Kalau menyerupakan berarti dia membuat serupa gitu. Iya, kalau menyerupakan. Misalkan begini, saya ngebuat patung, kemudian patung tadi saya serupakan dengan seseorang. Ya. Nah, artinya saya musyabbih, berarti si patung musyabbah. Yang diserupakan saya yang menyerupakan gitu. Nah, baru si patung tadi serupa dengan Ahmad umpama begitu. Patungnya serupa dengan Ahmad. Nah, yang membuat dia serupa siapa? Saya, berarti saya yang menyerupakan. Berarti si patung yang diserupakan. Nah, begitulah kira-kira. Paham kira-kira, ya? Itu perbedaan syabiha dengan syabbaha. Jadi kan dalam wazan-wazan fi'il kan memang ada fa'ala, memang ada fa'ala, kan begitu. Oh, berarti yang menyerupakan itu yang syabbaha, iya. Iya, jadi fa'ala, syabbaha itu menyerupakan. Nah, kalau syabiha itu serupa. Nah, itu mujarrad, ya, itu mujarradnya. Begitu, itu serupa atau menyerupai bisa juga lah, terserah lah mau syabiha itu serupa atau menyerupai. Tapi bukan menyerupakan, lain, ya. Ya, lain lagi. Ya, itu tadi apa, ya? Syabbaha. Enggak, tasdid, syabbaha. Itu syabbaha. Iya, syabbaha, menyerupakan. Jadi fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun, berarti syabbaha yushabbihu tashbihan musyabbihun musyabbahun, kan begitu. Iya, tasdid, ya. Saya'ti syarhu dhalika tafsilan inda dirasatil mustaqati fil juz'i tsani min al-kitab. Kata beliau, penjelasan tersebut, dzalika, syarhu dzalika. Dzalika itu kan kalau kita Indonesia kan tersebut atau itu, ya. Nah, seperti halnya bahasa Indonesia, ketika kita bilang itu ataupun tersebut, berarti kan ada indikasinya tuh. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Disebut dengan ada musyaru ilaih, kan gitu, ya. Karena ketika kita bilang itu, berarti kan ada indikasi itu deh, ada makna dari kata itu. Kan gitu. Nah, kalau dalam bahasa disebut dengan musyaru ilaih. Ya, itu mau enggak mau tugas kita harus nentuin apa yang dimaksud. Apa yang diindikasikan gitu. Dari kata itu ataupun tersebut itu. Kan gitu. Ya seperti misalkan kita bilang itu bagus, itu baik. Ketika kita katakan itu baik, berarti kan itunya itu akan kita cerna, itunya apa itu, kan gitu. Ada apa namanya, ada yang ditunjuk gitu. Makanya kalau dalam bahasa Arab disebut dengan musyaru ilaih. Jadi setiap ada isim isyarah, maka wajib ada musyaru ilaih. Nah, jadi kata beliau, saya ti syarhu dzalika, akan datang atau akan, ya akan datang lah ya, akan datang keterangan, syarhu keterangan hal tersebut, dzalika keterangan itu, akan datang keterangan itu mana, kan gitu. Itu mana yang dimaksud kira-kira? Dia ngomongnya begitu soalnya kan. Saya tisahu dzalik katanya. Akan datang keterangan itu. Masdar sama ini beramal fi'il. Iya, jadi akan datang keterangan tentang masdar. Ini kan begini. Istilah masdar, istilah isim fa'il dan istilah isim dan istilah sifat musyabbah itu kan enggak ada diterangkan di halaman-halaman sebelumnya. Kan enggak ada dijelaskan, diperkenalkan kepada kita. Nah, tiba-tiba dia ngomong tentang istilah-istilah ini, tiba-tiba dia ungkapkan istilah-istilah ini atau tiga istilah ini, kan begitu, yang padahal belum pernah dia perkenalkan ke kita. Nah, makanya lah dia kasih catatan. Jadi kalau memang kalian bingung dengan tiga istilah ini, apa nih tiga istilah ini, makanya lah dia bilang saya ti syarhu dzalik, nanti akan saya terangkan, begitulah kira-kira. Nah, jadi yang dimaksud dengan dzalik itu adalah sighah masdar tersebut, sighah isim fa'il, dan sighah sifat musyabbahnya itu. Secara terperinci, tafsilan. Di mana? Inda dirasatil mustaqat. Iya, ketika di pembahasan isim-isim mustaq. Udah nyampe kita? Belum ya? Oh, berarti paslah kalau gitu kata dia kan, nanti kita bahas ya kan. Jadi itu adanya di mana? Di juz yang kedua ya. Ya, adanya di juz yang kedua. Oh ya, ini dia bilang fil juz istani katanya. Ya, fil juz istani minal kitabi. Ya, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ya, Pak? Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini karena pas sekali ya ini naibul fa'il. Insyaallah pertemuan minggu depan. Bukan minggu depan ya, 2 minggu ke depan ya. 2 minggu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.